إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang pada malam hari ini telah memberikan kita satu kenikmatan yang amat besar, yaitu kita dikumpulkan dalam satu majlis untuk mempelajari dan memikirkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di satu majelis ilmu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apabila seorang menuntut ilmu maka itu akan menjadi salah satu jalan baginya ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri, sehingga kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, kemudian kita mengamalkannya dan kita menyebarkannya. Baik, pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan tentang pentingnya berdakwah dan bahwasannya dakwah itu adalah kewajiban, bahkan kewajiban yang sangat mulia dilakukan oleh manusia-manusia yang paling mulia, manusia-manusia hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling takwa dan paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu para nabi dan rasul. Maka pada malam hari ini insyaAllah saya ingin menyebutkan tentang beberapa permasalahan yang berhubungan dengan dakwah. Yang pertama, pembahasan pertama adalah berhubungan dengan di antara pilar di dalam dakwah, yaitu al-ilmu wal-ikhlas. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Yusuf ayat ke-108. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Ayat ini diletakkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala dalam kitab Tauhid pada bab ad-du'a'i ila syahadati an la ilaha illallah, tentang kewajiban berdakwah ke syahadat la ilaha illallah, berdakwah kepada tauhid. Bab ini disebutkan oleh Syekh rahimallahu taala setelah sebelumnya beliau telah membahas tentang pentingnya tauhid, kemudian keutamaan tauhid dan seterusnya yang berhubungan dengan pentingnya seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memahaminya dengan baik. Maka setelah itu beliau menekankan pentingnya berdakwah kepada tauhid. Jadi tidak cukup seorang dia bertauhid pada dirinya sendiri, tetapi dia harus mengajak orang lain untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan rahimallahu taala ketika beliau menjelaskan ayat ini, saya bacakan kutipan dari kitab beliau I'anatul Mustafid bi syarhi kitab di syarah kitab Tauhid, kata beliau hafizahullah, ya'murullahu subhanahu wa ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ay yu'lina linnasi an bayani manhajihi wa manhaji atba'ihi. Kata beliau hafizahullah, pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan kepada manusia tentang penjelasan manhaj beliau, para pengikutnya. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah. Katakanlah, ini adalah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Kata beliau hafizahullah, wa huwa ad-da'wa ila Allah ala basirah. Manhaj itu, manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya adalah dakwah ila Allah di atas ilmu. Fadalla ala anna man lam yad'u ala basiratin fa innahu lam yuhaqqiq ittiba'an nabi sallallahu alaihi wasallam in kana 'aliman wa faqihan. Maka ini menunjukkan, kata beliau, bahwasannya barang siapa yang tidak berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas ilmu, sesungguhnya dia belumlah mengamalkan ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dia seorang alim dan seorang faqih. Ini poin yang sangat penting untuk kita pahami, bahwasannya jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya adalah berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dakwahnya dibangun di atas ilmu. Salam. Kemudian beliau menyebutkan beberapa pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini. Al-mas'alatul ula, pelajaran yang pertama, kata beliau hafizahullah, anna tariqan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tariqat atba'ihi 'ala al-haqiqa ad-da'watu ila Allah. Bahwasanya jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para pengikutnya secara hakikat adalah berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang mau mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, hendaklah dia berada di atas jalan dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu. Al-mas'alatu tsaniyah, pelajaran yang kedua, anna man lam yad'u ila Allah wa huwa yastati'u ad-da'wa ila Allah fa innahu lam yuhaqqiq ittiba'ahu lirrasul sallallahu alaihi wasallam bal ittiba'ahu fihi naqsun 'adzim. Kata beliau hafizahullah, barang siapa yang tidak berdakwah kepada Allah padahal dia mampu, barang siapa yang tidak berdakwah kepada Allah padahal dia mampu, maka dia belumlah ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat kekurangan yang besar ketika seorang mampu berdakwah tapi dia tidak berdakwah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mas'alatu tsalitsah, pelajaran yang ketiga, wa huwa al-mas'alatu allati nabbaha 'alaiha asy-syekh fi masailihi, yaitu permasalahan yang diingatkan oleh Asy-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala dalam kitab Tauhid pada masailnya, at-tanbih alal ikhlas fid da'wah, yaitu peringatan agar seorang itu ikhlas di dalam berdakwah, yaitu pada firman Allah, inilah jalanku yang lurus, aku mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah peringatan bagi setiap da'i, bahwasannya da'i itu mengajak kepada Allah, artinya dia harus ikhlas di dalam berdakwah. Dia tidak berdakwah kepada dirinya sendiri, tidak juga mengajak kepada kelompoknya, bukan pula dakwahnya untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia atau memperbanyak pengikut, memperbanyak jamaah, bahkan dakwanya adalah mengajak semata-mata karena Allah dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mas'alatul radiyah, pelajaran yang keempat, wahiyal mas'alatul azimah, dan dia adalah pelajaran yang sangat besar, anna da'iya illallah la budda an yakuna ala basirah. Bahwasannya seorang da'i yang mengajak kepada Allah haruslah berada di atas basirah, yaitu di atas ilmu. di atas ilmu nafi yang bermanfaat, yang dengannya dia mampu menolak segala kebatilan, segala syubhat, dia mampu bertahan di atas dakwah yang benar. Dan di sini ada faedah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala dalam kitabnya Al-Qaul Mufid ala Kitabut Tauhid, bahwa firman Allah Subhanahu wa taala ala basirah, dakwah di atas ilmu bukanlah sekedar ilmu tentang syariat, akan tetapi mencakup tiga macam ilmu yang dibutuhkan seseorang di dalam berdakwah. Yang pertama, al-ilmu bisyar'i, ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ilmu bihalil mad'u, ilmu tentang keadaan mad'unya, keadaan orang yang dia dakwahi. Yang ketiga, al-ilmu bisabilil musil ilal maqsud, ilmu tentang jalan yang bisa menyampaikan kepada tujuannya, atau ilmu tentang tata cara bagaimana dia harus berdakwah. Maka tiga macam ilmu ini harus dimiliki oleh seorang da'i sebelum dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ilmu tentang syariat, maka ini sudah jelas. Tidak boleh seorang da'i, meskipun dia ahli ibadah, tetapi dia jahil, tidak boleh dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang jahil itu, kata para ulama, mereka membuat kerusakan dari arah yang mereka sangka membuat kebaikan. Oleh karenanya kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, al-jahlu aslu kulli syarrin, kebodohan itu adalah pokok dari segala keburukan. Dan juga kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, man abadallaha bijahlatin afsada akthar mimma aslah, barang siapa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar kebodohan, bukan dengan dasar ilmu, maka dia lebih banyak merusaknya ketimbang berbuat kebaikan, ketimbang memperbaiki. Baik. Jadi ikhwan sekalian, azani Allahu wa iyyakum, perkara yang sangat penting bagi seorang dai. Yang mana perkara yang penting ini banyak hilang dari para dai, dari para pencerama-pencerama yang menyampaikan agama kepada masyarakat. Ilmu, persiapan dai yang paling penting, pilar dari dakwah, ya, banyak kita mendengarkan dan kita menyaksikan orang-orang yang berbicara tentang Islam tanpa didasari oleh ilmu. Ini adalah perkara yang sangat berbahaya, dosa yang sangat besar. Bahwasanya seorang dai itu harus berilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, tentang ilmu yang akan dia sampaikan, agar dia terhindar dari dosa al-qawlu 'ala Allahi bighairi ilmin, berkata atas Allah, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang syariatnya tanpa didasari oleh ilmu. Dan ini adalah dosa yang sangat besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama harrama rabbi al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighairi al-haq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, sesungguhnya Rabbku hanya mengharamkan al-fawahish, perkara-perkara yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perkara dosa, dan perkara kezaliman tanpa hak, dan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan engkau berkata atas Allah tanpa didasari oleh ilmu. Kata para ulama, berkata atas Allah ini mencakup seorang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-nama dan sifatnya, dan tentang syariatnya tanpa didasari oleh ilmu, yaitu dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang berkata atas Allah, berkata tentang syariat tanpa didasari oleh ilmu, berarti dia telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengancam dalam Al-Quran, wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhib hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna ala Allahil kadhiba la yuflihun. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan janganlah kalian berkata dengan apa yang disifatkan oleh lisan-lisan kalian secara dusta, ini adalah halal dan ini adalah haram, ya, untuk kalian membuat-buat kedustaan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang mengatakan ini halal, ini haram tanpa didukung dengan dalil, berarti dia berbuat kedustaan atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman, innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang membuat-buat kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala, mereka tidaklah beruntung. Ini penting bagi seorang dai berbekal dengan ilmu syar'i, dan tidak cukup sampai di situ, dia juga harus memiliki ilmu tentang halul madu'in, tentang keadaan orang-orang yang dia dakwahi. Dan ini perkara juga yang sangat penting sekali, karena bisa jadi kita menyampaikan sesuatu tidak cocok dengan orang yang disampaikan, malah itu akan membuat fitnah dan membuat dia mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya hanya karena kita tidak mengerti keadaannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat mengerti, yang mengilmui tentang keadaan madu'unya. Oleh karenanya di antara persiapan atau nasihat-nasihat yang diberikan kepada para dai yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberitahukan keadaan objek dakwah, keadaan orang-orang yang akan dia dakwahi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari, maka beliau mengatakan kepada Mu'adz, "Innaka sata'ti qauman min ahli al-kitab." Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahli kitab. Ini tidak sekedar disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu saja, tetapi dengan maksud agar Mu'adz ini bersiap-siap. Apa yang harus dia siapkan untuk menghadapi ahlul kitab? Berbeda ketika dia menghadapi kaum muslimin, menghadapi orang yang awam, yang sangat bodoh, yang lebih tidak mengerti daripada ahlul kitab. Ya, ahlul kitab, orang-orang yang memiliki ilmu. Maka harus dipersiapkan apa-apa yang bisa memperkuat hujjah untuk menghadapi mereka. Baik, ini sebagai contoh bahwasanya Rasulullah SAW mengerti hal madu'i. Kemudian al-ilmu tentang as-sabil al-musil ila dakwah, jalan yang bisa menyampaikan dakwah tersebut, ini juga harus banyak dipelajari, dan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang ini perlu untuk dibahas oleh para ustaz kita, perlu banyak dijelaskan. Karena sebagaimana yang kita tahu bersama pada tahun-tahun sebelum-sebelum ini, bahwasanya dakwah salafiyah banyak mendapat fitnah, ya. Salah satu sebabnya juga karena para ikhwan salafiyin yang punya semangat, ya, semangat yang besar dalam menyebarkan dakwah ahlus sunnah ini, tetapi tidak dibekali dengan ilmu bihalil madu'in dan ilmu bisabilil musil ilal dakwah. Ini, maka ini mungkin saya meminta kepada para ustaz kita untuk lebih banyak membahas perkara-perkara ini. Baik. Kemudian al-mas'alatul khamisah, pelajaran yang kelima, disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala dari ayat ini, anna syirka naqsun 'azimun yajib tanzihullahi anhu, bahwasanya kesyirikan itu adalah kekurangan yang besar, aib yang besar yang wajib bagi kita untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bentuk kesyirikan, yaitu dalam firman-Nya, wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Al-mas'alatus sadisah, pelajaran yang keenam, wa hiya muhimmatun jiddan, dan ini adalah pelajaran yang sangat penting sekali. Kata beliau hafizahullah, al-bara'atu minal musyrikin. Ayat ini menjelaskan tentang wajibnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Walladhi yad'u ila Allah, maka orang yang mengajak kepada Allah, bal wa kullu muslim, bahkan setiap muslim, lakinna alladhi yad'u ila Allah min babi aula, akan tetapi orang yang mengajak kepada Allah itu lebih utama lagi, ya, lebih afdal lagi, lebih harus lagi, li'annahu qudwa, karena dia adalah teladan. Yajibu alaihi an yatabarra'a minal musyrikin, wajib baginya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Li'annahum a'da'u Allah, karena mereka adalah musuh-musuh Allah. Wa'da'u rasulihi wa'da'u al-mu'minin, dan musuh-musuh rasulnya dan musuhnya orang-orang yang beriman. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya, dan janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai orang-orang yang kalian cintai. Faman lam yatabarra minal musyrikin, maka barang siapa yang tidak berlepas diri Allah azza wa jalla, maka dia belum merealisasikan dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia belum memiliki sifat seorang da'i yang dijelaskan dalam ayat ini. hatta wa in tasaba ilaiha, meskipun dia berintisab kepada dakwah ini. Wa hadhihi mas'alatun 'azimah, maka ini adalah perkara yang sangat besar. Ini ikhwan sekalian, 7 pelajaran yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, Ibn Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya. Dan saya memberikan catatan atau tanbih dari perkataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang ayat ini. Kata beliau rahimahullah, fatadammanat hadhihi ad-da'wa al-ikhlas wal ilma, maka dakwah ini haruslah mencakup 2 pilar yang sangat penting, yaitu keikhlasan dan ilmu. Keikhlasan dan ilmu. Baik. Li'anna aktsara ma yufsidu ad-da'wa adamul ikhlas aw adamul ilm. Karena kebanyakan yang merusak dakwah itu adalah ketidakikhlasan dan tidak adanya ilmu. Ini ikhwan sekalian, perkara yang harus senantiasa kita camkan dengan baik, bahwa ini adalah 2 pilar yang sangat penting di dalam membangun sebuah dakwah. Baik. Permasalahan yang kedua, yang terakhir, yang ini saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah suar min hirsil anbiya fi hidayatin nas. Beberapa gambar tentang semangatnya para nabi di dalam memberikan hidayah kepada manusia, di dalam membimbing manusia agar mereka mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama, kita ambil contoh Nabi Nuh alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aaman." Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama kaumnya, dia berdakwah kepada kaumnya itu selama 1000 tahun kecuali 50, berarti 950 tahun. Luar biasa, waktu yang sangat lama yang Nabi Nuh alaihissalam bersabar berdakwah mengajak kaumnya kepada tauhid. Kemudian dalam surat Nuh dikisahkan tentang bagaimana semangatnya Nabi Nuh alaihissalam agar umatnya mendapatkan hidayah. Kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Nuh alaihissalam, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Nuh berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah berdakwah kepada kaumku siang dan malam. Ya. Falam yaziduhum du'ai illa firara. Tetapi tidak menambah dakwahku kepada mereka kecuali semakin jauh mereka dari perkara tauhid ini. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Kata Nuh alaihissalam, dan sesungguhnya setiap aku berdakwah kepada mereka agar engkau mengampuni mereka. Di sini ada peringatan lagi tentang tujuan kita berdakwah agar manusia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan dan mendapatkan ampunan Allah tabaraka wa taala. Setiap aku berdakwah agar engkau, mereka menutup telinga-telinga mereka dengan jari-jari mereka. Wastaghshaw thiyabahum, dan mereka menutup muka mereka dengan pakaian mereka. Wa asarru wastakbaru istikbara, dan mereka tetap dalam kekufuran mereka dan mereka menyembungkan diri. Summa inni da'awtuhum jihara. Apakah setelah itu Nabi Nuh alaihissalam putus asa dari dakwahnya, kemudian berhenti meninggalkan dakwah? Tidak ikhwan sekalian, tetapi beliau katakan, kemudian aku ajak mereka secara terang-terangan. Summa inni a'lamtu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku ajak mereka secara umum dan aku ajak mereka secara sembunyi-sembunyi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, memohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Ini adalah salah satu contoh dari dakwah para anbiya, betapa semangat mereka agar manusia mendapatkan hidayah. Segala macam cara yang bisa menyampaikan dakwah ini kepada manusia dilakukan. Siang dan malam disampaikan secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi, dan seterusnya dilakukan oleh para nabi dengan kesabaran yang sungguh luar biasa. Contoh yang lain, Nabiullah Yusuf alaihissalam. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah dakwahnya Nabi Yusuf di antara perjalanan dakwah beliau. Kata Allah tabaraka wa taala, Wadakhala ma'ahu sijna fatayani qala ahaduma inni arani asiru khamra. Maka masuklah bersama Nabi Yusuf alaihissalam dua orang pemuda. Berkata salah seorang darinya, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku memeras anggur. Wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza ta'kulu at-tayru minhu. Seorang lagi mengatakan, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku membawa di atas kepalaku sebuah roti dan dimakan sebagiannya oleh burung. Nabi'na bi ta'wilih inna naraka minal muhsinin. Kata dua pemuda ini, maka sampaikanlah kepada kami tentang takwil mimpi tersebut, sesungguhnya kami melihat engkau orang yang pandai menakwilkan mimpi. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Apakah beliau langsung menakwilkan mimpi tersebut? Tidak, jemaah sekalian, tetapi yang beliau sampaikan dahulu adalah dakwah, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala la ya'tikum ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wili. Kata Yusuf alaihissalam, tidaklah datang kepada kalian makanan sebagai rizki bagi kalian kecuali aku telah menakwilkan mimpi kalian. Qabla ayatiyakuma dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Yang demikian itu dari apa yang telah diajarkan oleh Rabbku. Dan di sini dia katakan, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Langsung dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam tentang dakwahnya, tentang apa yang diyakininya, sesungguhnya aku telah meninggalkan ajaran satu kaum yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka kafir terhadap hari akhirat. Wattaba'tu millata abahi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan aku mengikuti Ishaq dan Yaqub. Wa ma kana lana an nusyrika billahi min syai'in. Dan tidaklah kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Dzalika min fadlillah 'alaina wa 'alan nasi walakin aktsaran nasi la yashkurun. Yang demikian itu merupakan keutamaan dari Allah atas kami dan atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Kemudian kata Nabi Yusuf alaihissalam, ya sahibai as-sijin a'arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua orang temanku dalam penjara ini, apakah sembahan-sembahan atau tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu lebih baik ataukah Allah Subhanahu wa taala yang satu dan maha perkasa? Ini adalah dakwah Nabi Yusuf alaihissalam dalam keadaan beliau di penjara, dalam keadaan tidak bebas, menanggung satu penderitaan, tetapi beliau tidak meninggalkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, yang terakhir disebutkan dalam surat Yasin tentang seorang yang saleh, penolong dakwah para rasul, yang mengingatkan kaumnya agar mengikuti para rasul tersebut meskipun harus dia meninggal dunia, ya, harus dibunuh karena dakwahnya agar kaumnya mengikuti rasul. Disebutkan dalam surat Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Dan datanglah dari sudut kota seorang laki-laki, dia mengatakan, ya qaumit tabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, ikutilah para rasul. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah mereka yang tidak meminta dari kalian imbalan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Bagaimana aku tidak beribadah kepada zat yang menciptakan aku dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. A'attakhidhu min dunihi aliha iyuridini ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Andai kata aku mengambil selain Allah Subhanahu wa taala selain sesembahan, maka jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan keburukan kepadaku, maka syafaat-syafaatnya, sembahan-sembahan selain Allah tidaklah bermanfaat kepadaku sedikit pun dan tidaklah mereka mampu menyelamatkan aku. Ini menunjukkan yang dia sampaikan adalah dakwah tauhid. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Kalau aku mengambil sesembahan selain Allah, maka aku kalau begitu berada dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabb kalian, maka dengarkanlah. Ini katakan kepada para rasul. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Apa jawabnya? Ya laita qaumi ya'lamun. Andai kata kaumku mengetahui, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala wa ja'alani minal mukramin, dan aku dijadikan sebagai orang-orang yang mulia. Disebutkan oleh para ulama tentang laki-laki ini, namanya adalah Habib atau Khubayb, bahwasanya beliau mengajak kaumnya untuk mengikuti para rasul yang diutus. Beliau bukanlah seorang nabi, bukan pula seorang rasul, tetapi dia adalah penolong para nabi dan rasul, mengajak kaumnya untuk beriman kepada para nabi dan rasul. Tetapi apa yang dilakukan oleh kaumnya, dia malah disakiti bahkan dibunuh. Disebutkan oleh Qatadah sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, ja'alu yarjumunahu bil hijarah. Ketika dia mengajak kaumnya untuk beriman kepada para rasul yang diutus kepada mereka, mereka malah merajamnya dengan batu, melemparnya dengan batu. Dalam keadaan seperti itu, apa yang dia katakan? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dalam keadaan dia dilempar dengan batu, apa yang dia katakan? Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Sampai dia mati dan dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan kepadanya, qila dukhulil jannah, dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Apa yang dia katakan? Dia masih menginginkan agar kaumnya mendapatkan hidayah. Dia katakan, ya laita qaumi ya'lamun. Andai kata kaumku mengetahui, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dengan ampunan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadaku pada hari ini setelah kematianku, dan aku dijadikan orang-orang yang mulia. Ini adalah pelajaran yang sungguh luar biasa, kawan sekalian. Seorang yang begitu semangat di dalam, begitu sangat menginginkan di dalam memberikan hidayah kepada manusia agar manusia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sampai dia mati dia masih memikirkan hidayah atas kaumnya. Dan tentu saja teladan yang paling besar bagi kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hidupnya dan setelah kematiannya, bahkan disebutkan setelah dibangkitkan umat manusia di hari kiamat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih memikirkan umatnya, bagaimana keadaan umatnya. Dan di sini juga ada pelajaran bagi kita bahwasannya wajib bagi kita menolong dakwah para nabi dan rasul, menolong orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang orang yang menjadi penyebab untuk orang lain mendapatkan satu ilmu, dia dihukumi sebagai orang yang memberikan hidayah kepada orang tersebut. Dia dihukumi sebagai orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Misalkan ketika kita bertanya kepada seorang alim atau seorang ustaz satu pertanyaan dengan tujuan untuk mengajarkan kepada orang yang lainnya, maka orang yang bertanya tersebut dihukumi sebagai orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Ini sebagaimana dalam hadis Jibril, ketika Jibril datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang hari kiamat, Rasulullah mengatakan, hadza Jibril atakum yuallimukum dinakum. Ini adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan kepada kalian agama kalian. Padahal yang mengajarkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Jibril yang menjadi sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajaran-ajaran tersebut. Oleh karenanya, seorang hendaklah dia bersemangat menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam, menyampaikan Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak mampu, minimal dia menjadi sebab, ya, menjadi sebab seorang untuk bisa hadir di majelis ilmu yang dengannya dia bisa mendengarkan penjelasan dari Al-Quran dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kawan sekalian, ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.